Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala thalithan kalam sahabati radhiyallahu anhum. Referensi dalam menafsirkan ayat yang ketiga adalah perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, terutama dawul ilmi minhum, terutama ulama di antara para kalangan para sahabat. Karena tidak seluruh sahabat adalah ulama. Boleh jadi dia cuma berjumpa sekali dengan Nabi atau dua kali, maka tentu dia tidak mendapatkan ilmu dengan berbeda dengan ilmu yang didapatkan orang yang bertahun-tahun bersama Nabi. Wal inayah bitafsiri, dan terlebih lagi para sahabat yang ulama, para sahabat yang perhatian terhadap tafsir. Maka terlebih lagi ulama tafsir di kalangan para sahabat. Semisal Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan semisalnya. Pertimbangan kita mengacu perkataan mereka karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Dan karena para sahabat adalah manusia yang paling tulus dalam mencari kebenaran, batal ambiya setelah para nabi. Dan mereka adalah manusia yang paling bersih dari hawa nafsu, tendensi, dan kepentingan. Dan mereka adalah manusia yang paling bersih dari pelanggaran terhadap syariat. Karena pelanggaran terhadap syariat itu bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan taufik agar mendapatkan pemahaman yang benar. Oleh karena itu, untuk ini ada terdapat sangat contoh yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-43. Jika kalian sakit atau dalam keadaan bepergian atau salah satu kalian pulang dari al-ghaid, tempat buang air, awlamastumun nisa, ataukah kalian saling bersentuhan dengan perempuan? Maka terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya Ibnu Abbas menafsirkan saling bersentuhan dengan al-jima, dengan hubungan suami istri. Terdapat penafsiran dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahasanya yang dimaksud awlamastumun nisa adalah sekedar persentuhan kulit. Akan tapi riwayat sampai ke Ibnu Mas'ud adalah riwayat yang lemah. Maka riwayat yang sahih dari sahabat adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahasanya awlamastumun nisa, maknanya adalah al-jima. Kemudian referensi dalam menulis tafsir yang keempat adalah perkataan para tabi'in, yaitu tabi'in yang punya perhatian untuk belajar tafsir dari para sahabat radhiyallahu anhum. Pertimbangan kita mengacu pada perkataan dan penjelasan tabi'in karena tabi'in adalah manusia terbaik setelah para sahabat, dan tabi'in adalah manusia yang paling bersih dari ahwa, paling bersih dari tendensi mimman ba'dahum dibandingkan orang-orang setelah mereka. Maka mereka bicara apa adanya, tidak ada tendensi apapun dalam berbicara. Demikian juga bahasa Arab bunumlah lam takun taghayyarat katsiran, belum banyak berubah di masa tabi'in. Oleh karena itu maka tabi'in lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Quran dibandingkan pemahaman orang-orang setelah mereka. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jika para tabi'in ijma' atas satu hal, di antaranya adalah ijma' dalam penafsiran, maka tidaklah diragukan bahasanya ijma' tabi'in adalah hujjah. Wa in ikhtalafu, namun jika tabi'in berselisih pendapat dalam masalah fikih atau dalam masalah tafsir, fala yakunu qawlu ba'dihim, maka pendapat sebagian tabi'in bukanlah alasan yang bisa dipakai untuk menyalahkan pendapat tabi'in yang lain. Tidak pula pendapat tabi'in bisa kita gunakan sebagai alasan untuk menyalahkan pendapat ulama setelah masa tabi'in. Lalu gimana? Wayarji' fi dzalika, lalu kita mengacu dalam hal ini ketika terjadi ikhtilaf di antara para tabi'in, ya, maka bagaimanakah kita cara kita untuk merajihkan cara untuk mengambil salah satu pendapat tabi'in? Maka beliau katakan, di antara faktor yang bisa kita gunakan untuk merajihkan, menguatkan satu pendapat tabi'in di atas pendapat yang lain adalah ila lughatil Qur'an awi sunnah. Maka kita mengacu kepada bahasa Al-Qur'an, dengan bahasa Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an punya bahasa, itu yang menjadi makna kebiasaan Al-Qur'an, itu bahasa Al-Qur'an. Maka jika tabi'in berselisih pendapat atas satu tafsir tentang istilah satu atau makna satu istilah, kemudian salah satu dari pendapat tersebut mencocoki lughatul Qur'an, bahasa Al-Qur'an, maka yang mencocoki bahasa Al-Qur'an itu yang kita nilai lebih kuat daripada yang tidak sejalan dengan lughatul Qur'an. Lughatul Qur'an adalah kesimpulan berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian. Bahasanya kalau Al-Qur'an menggunakan istilah A, maka maknanya adalah demikian. Di antara contoh misalnya lughatul Qur'an adalah kata-kata ghalaba faulaika humul ghalibun, atau misalnya, maka kata-kata ghalaba dan pecahannya itu dalam bahasa Al-Qur'an hanya dipakai dalam artian menang secara fisik. Artinya menang secara fisik, bukan menang secara abstrak, namun menang secara konkret. Perang dan menang, dan semisal itu. Ini bahasa lughatul Qur'an untuk kata-kata ghalaba atau yaghlibu. Atau ghalibun atau pecahannya. Maka ketika kita jumpai ada perbedaan tafsir tentang makna ghalibun, maka ada tabi'in yang menafsirkan demikian dan tabi'in yang lain menafsirkan demikian, maka kita lihat adakah lughatul Qur'an dalam masalah ini. Jika dalam masalah ini ada lughatul Qur'an, maka penafsiran yang sesuai dengan lughatul Qur'an itu penafsiran yang rajih. Awi sunnah, kemudian cara yang lain untuk mengetahui manakah pendapat yang lebih kuat dalam masalahnya adalah dengan melihat pada sunnah, melihat pada hadis, siapa yang paling pendapat yang paling mendekati kebenaran berdasarkan pertimbangan hadis-hadis yang ada, maka itulah yang kita anggap sebagai tafsiran yang lebih rajih. Kemudian faktor yang lain adalah umum lughatil Arab adalah bahasa orang Arab yang bersifat umum. Maka jika ini adalah lafadz am, jika lafadz redaksinya atau lafadz yang ditafsirkan itu lafadz am, maka kemudian dalam penafsiran ada sebagian tabi'in yang memaknai dengan makna am dan ada yang memaknainya dengan makna khas, maka yang kita nilai lebih rajih adalah yang menafsirkannya dengan makna yang luas, karena ini secara kaidah dalam bahasa Arab ini yufidul umum, maka penafsiran yang sesuai dengan kaidah bahasa kita katakanlah penafsiran yang lebih kuat. Aqwalis sahabah fi dzalika, atau menimbang perkataan para sahabat dalam masalah itu. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah juga mengatakan man adala an madahib bi sahabati wa tabi'in wa tafsirihi. Siapa saja yang menyimpang dari madhab sahabat dan tabi'in, maksudnya ijma', siapa saja yang menyelisihi kesepakatan sahabat dan tabi'in dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fikih, wa tafsirihim, dan menyelisih ijma' sahabat dan tabi'in dalam masalah tafsir, ila ma yukhalifu dhalika, kemudian memilih dan mengambil pendapat yang menyelisih ijma' sahabat, karena mukhti'an fi dhalik, maka orang tersebut pasti salah, bal mubtadi'an, bahkan dia telah melakukan bid'ah. Lah melakukan bid'ah dengan perbuatannya menyelisihi ijma' sahabat wa tabi'in dalam tafsir, dalam fikih ataupun dalam masalah akidah. Wa in kana mujtahidan, meskipun apakah dia mubtadi, maka kita katakan wa in kana mujtahidan marfu'an lahu khata'u, jika dia terjumus dalam bid'ah tersebut karena ijtihad. Jika terjumus dalam bid'ah tadi karena ijtihad, maka kesalahannya termaafkan. Faman khalafa, kemudian Syaikhul Islam juga mengatakan, maka siapa yang menyelisihi perkataan para sahabat, wa fassara al-Qur'ana bi khilafi tafsirihim, dan menafsirkan Al-Qur'an berbeda dengan penafsiran yang telah diberikan oleh para sahabat, faqad akhta'a fi dalil wal madlul jami'an, maka dia terjumus dalam kesalahan dalam dalil dan dalam kandungan dalil jami'an dua-duanya. Maka di sini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan definisi bid'ah. Bid'ah adalah hal yang menyelisih jemaah sahabat dan tabi'in. Boleh jadi dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, atau dalam masalah tafsir. Maka tafsir yang bid'ah dan tafsir yang menyelisihi tafsir yang telah disepakati, telah menjadi ijma' sahabat dan tabi'in. Demikian juga akidah yang bid'ah adalah akidah yang menyelisihi ijma' sahabat dan tabi'in dalam masalah akidah. Maka siapa yang menyelisihi ijma' sahabat dan tabi'in, ya, maka itulah bid'ah. Kemudian di sini disampaikan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, tidak semua orang yang terjumus dalam bid'ah dia adalah ahli bid'ah. Namun dibedakan orang yang terjumus dalam bid'ah karena ijtihad, maka statusnya adalah dia adalah orang yang salah, orang yang memiliki pendapat yang salah, sedangkan kesalahan dia sendiri adalah kesalahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang terjumus dalam bid'ah karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena berijtihad, bukan karena dia adalah talibul haq, bukan pencari kebenaran, namun dia memang terbukti mengikuti hawa nafsu, menentang kebenaran, maka itulah mubtadi. Kemudian referen yang kelima dalam menafsirkan ayat adalah mataqtadil kalimat minal ma'ani, adalah makna yang makna yang terkandung dalam satu kata. Boleh jadi makna tersebut adalah makna syar'i ataupun makna bahasa, hasab siap tergantung konteks. Ya, konteks menunjukkan ini adalah makna syar'i ataupun makna bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq." Artinya kami menurunkan Alkitab kepadamu bil haqq dengan membawa kebenaran, "litakuma bainan nasi bima araqallah." Supaya engkau memutuskan hukum di antara manusia bima araqallah, dengan ra'yu yang Allah nampakkan kepadamu. Berkaitan dengan surat An-Nisa 105 ini, Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya satu-satunya ra'yu yang diperbolehkan untuk jadi acuan dalam hukum adalah ra'yunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima araqallah, dengan ra'yu yang Allah nampakkan, dengan pandangan yang Allah nampakkan pada dirimu. Inna ja'alna al-Qur'anan Arabiyyan la'alakum taqilun. Sehingga kami menjadikan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an berbahasa Arab supaya kalian bisa memikirkannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa ma arsalna min rasulin, dan tidaklah kami utus seorang pun rasul ila bilisani qaumihi, kecuali dengan bahasa kaumnya. Liyubayyana lahum, supaya rasul tersebut bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya. Jika makna syar'i dan makna bahasa untuk satu kata itu berbeda, ukhida, maka diambillah makna syar'i. Maka yang dipakai adalah makna syar'i. Karena Al-Quran turun untuk menjelaskan makna-makna syar'i, bukan untuk menjelaskan bahasa. Kecuali terdapat indikator yang menunjukkan bahasanya yatarajjah yang lebih kuat, adalah memaknanya dengan makna bahasa. Maka ketika ada indikator tersebut, fayukhadh bihi, maka kita mengambil indikator tersebut. Contoh satu kata yang diperselisihkan, yang berbeda makna syar'i dan makna bahasa untuk kata tersebut, dan dimenangkan makna syar'i. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salat atas satupun yang mati di antara orang-orang munafik. Maka salat di sini kita artikan apa? Janganlah engkau doakan, ataukah jangan engkau salat jenazah? Maka salat dalam bahasa Arab artinya doa, dan dalam syariat di sini ya, karena ini berkaitan dengan jenazah, maka salat di sini adalah salat jenazah. Dan salat jenazah pengertiannya adalah al-wukuf alal mayyit, berdiri di dekat mayyit. Ya, tidak ada rukuk, tidak ada sujud dalam salat jenazah. Ya, maka pengertian salat jenazah adalah al-wukuf alal mayyit, berdiri di dekat mayyit, lidu'a ilahu, untuk mendoakannya bisifatin maksusatin, dengan tata cara tertentu. Nah, la tusalli ala ahadin minhum mata abada, tidak boleh salat tidak boleh mensalati orang munafik. Ini makna salat di sini, makna apa? Makna bahasa ataukah makna syar'i? Salat jenazah ataukah doa? Ayo qaddam al makna syar'i, maka yang kita dahulukan adalah makna syar'i. Li'annahu, karena makna syar'i itulah makna yang dimaksudkan oleh pembicara, dalam hal ini Allah. Al-ma'hud yang dikenal, maksud pembicara yang telah dikenal. Lil-mukhatab, ketika dia berbicara kepada hamba-hambanya yang diajak bicara. Maka sehingga kesimpulannya surat At-Taubah 84 adalah dalil larangan mensolati jenazah orang munafik. Apa ini berarti boleh mendoakan orang munafik? Nah, ini permasalahan yang lain. Wa amman ud'a, ada pun larangan mendoakan kebaikan untuk orang munafik yang telah meninggal dunia ala wajib itlaq, secara mutlak apapun alasannya, maka itu kita larang min dalilin akhar, berdasarkan dalil yang lain. Kemudian contoh kata yang berbeda untuk kata tersebut antara makna dan bahasa dan makna syar'i, dan dimenangkan makna bahasa karena indikator tertentu. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari harta mereka sedekahan zakat, yang zakat ini berfungsi untuk membersihkan mereka dan mencucikan mereka, biha dengannya, wasalli alaihim, dan salatlah untuk mereka. Yang dimaksud dengan salat dalam At-Taubah 103 adalah doa, dan ini kita maknai dengan makna bahasa karena ada indikator, indikatornya adalah berupa dalil sunnah, dalil hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisadaqatin bisadaqati qaumin, jika disetorkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakat satu keluarga, shalla alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarga tersebut. Fa'atahu abi, maka datanglah ayahku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sedekah untuk keluarga, sedekah atau zakat keluarga kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma shalli ala ali abi aufa, ya Allah sanjunglah keluarga abi aufa. Maka ini adalah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk praktek nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk surat At-Taubah ayat 103. Sehingga berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan shalli alaihim maknanya adalah salat dalam bahasa Arab, yaitu doa. Dan hadis ini dalil bolehnya salawat, kata-kata salawat atau salat itu diberikan untuk selain Nabi, selain para Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan contoh kata-kata yang disepakati antara makna bahasa dan makna syar'i, maka contohnya banyak sekali, semacam as-sama, ya, al-ard, bumi, jujur, dusta, batu dan manusia. Maka di sini disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya tidak ada perbedaan antara makna syar'i dan makna bahasa Arab dalam masalah pengertian dusta dan jujur. Maka makna syar'i dalam bahasa Arab antara dusta dan jujur adalah sebagaimana makna bahasa. Kemudian al-ikhtilaf al-warid, perbedaan pendapat yang terdapat dalam tafsir ma'thur. Al-ikhtilaf, perbedaan al-warid yang terdapat dalam tafsir al-ma'thur itu ada tiga kategori. Kategori yang pertama adalah perbedaan dalam redaksional dan bukan perbedaan makna. Ya, cuma perbedaan tafsir dari salaf, namun itu perbedaan redaksional yang secara makna tidak terdapat, bisa kita katakan tidak terdapat perbedaan yang esensial antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lain. Fadla taksirolah, maka kalau perbedaan redaksional maka tidak ada pengaruhnya dalam makna ayat, tidak mengubah dan mempengaruhi makna ayat. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah, dan Allah memerintahkan dan Rabbmu memerintahkan supaya kalian janganlah menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Tentang makna qada terdapat perbedaan di kalangan dari salaf, namun perbedaannya adalah perbedaan redaksional. Ibn Abbas mengatakan yang di makna dari qada adalah memerintahkan, Mujahid mengatakan makna qada adalah wasiat, dan wasiat itu secara bahasa maknanya adalah al-amr ma'at tauqid, perintah yang diiringi tekanan. Sedangkan Al-Arabi bin Anas mengatakan qada maknanya aujaba. Ya. Maka penafsiran-penafsiran dari salaf di sini maknanya sama saja atau mendekati. Fala ta'thira li hadzal ikhtilaf, maka perbedaan penafsiran dari salaf di sini letak tirat dalam memiliki pengaruh fi makna ayat dalam makna ayat. Karena ini cuma sekedar perbedaan dalam redaksional. Kemudian yang kedua adalah perbedaan secara redaksional dan secara makna. Namun ayat yang ditafsiri itu mungkin dimaknai dengan keduanya, dengan kedua-duanya, karena dua penafsiran tersebut tidaklah bertentangan, tidaklah bertolak belakang. Maka akhirnya tuhmal al ayatu alaihima, kita tafsirkan ayat tersebut dengan dua makna tersebut dan kita tafsirkan dengan kedua makna tersebut. Wa yakunul jam'u, dan kompromi di baina hadzal ikhtilaf, dalam perbedaan ini kita katakan bahasanya masing-masing dari dua penafsiran ini dzukira ala wajhi tamsil, telah disebutkan dalam rangka sekedar memberi contoh. Sekedar memberi contoh lima ta'nil ayat akan apa yang dimaksudkan oleh ayat, atau untuk sekedar variasi. Ya, maka jika terdapat ikhtilaf di kalangan salaf tentang makna satu ayat dan perbedaannya adalah perbedaan redaksional dan perbedaan makna, namun kalau kita lihat ayat itu sendiri maka bisa dimaknai dengan makna A dan makna B, maka kita maknai ayat tersebut dengan keduanya. Dan kita katakan bahwasanya penafsiran dari salaf di sini adalah penafsiran dengan contoh. Karena terkadang orang itu menjelaskan sesuatu itu dengan definisi dan terkadang orang itu menjelaskan sesuatu dengan contoh. Ketika seorang ditanya apa itu burung, maka ada orang bisa menjawab dengan definisi, burung itu adalah binatangnya begini, begini, begini, begini. Namun terkadang semacam ini tidak menjelaskan, malah orang itu akan lebih jelas jika dengan sekedar contoh, ada merpati, gagak, elang, nah, ini itulah burung. Maka terkadang ulama salaf menafsirkan makna satu ayat dengan membawakan contoh. Atau kompromi yang kedua kita katakan itu adalah litanwi. Artinya makna satu kata ini adalah maknanya itu begini-begini, makna lengkapnya itu begini. Nah, ada yang ngambil satu makna. Maknanya itu kata ini itu maknanya begini begini begini panjang. Nah, ulama salaf yang pertama ngambil yang ini, ulama salaf yang kedua ngambil yang kedua, nah, ulama salaf yang ketiga mengambil kata yang ketiga. Padahal makna utuhnya tiga-tiganya digabungkan. Nah, itu makna utuh untuk satu kata. Contoh yang pertama, contoh bahwa penafsiran dalam bentuk contoh, perbedaan penafsiran, dan itu adalah kita katakan tafsir dari salaf di sini adalah masing-masing menafsirkan dengan menyebutkan contoh. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang seorang yang telah kami berikan padanya ayat-ayat kami. Artinya telah kami berikan padanya ilmu, maka dia adalah seorang ulama. Fansalakha minha, akan tapi dia meninggalkan ayat-ayat kami. artinya meninggalkan beramal dengan ilmu. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat dalam amal, meskipun dia memiliki ilmu yang benar. Walau syi'na larfa'nahu biha, seandainya kami berkehendak, maka kami akan meninggikan derajatnya, memuliakan dia biha dengan sebab beramal dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ardi, akan tapi dia cenderung kepada dunia. Fattaba hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Akhlada di tafsir Jalalain maknanya sakana, namun dia lebih merasa tenteram. Ilal ardi, ilal ardi di sini maknanya ardi, di sini maknanya dunia. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan bahasanya orang yang dimaksudkan oleh ayat adalah seorang dari Bani Israel, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan adalah seorang dari Yaman. Dan ada penafsiran yang ketiga mengatakan seorang dari ahli Balqa, dari daerah Al-Balqa. Al-jamu baina hadzal aqwal, maka kita kompromikan pendapat-pendapat tentang ayat ini dengan kita katakan antumal ayatu alaiha kulliha, kita tafsirkan ayat dengan semua keterangan yang ada. Li'annaha tahtamiluha, karena ayat tersebut mungkin dimaknai dengan semua penjelasan tadi. Min ghairi tadad, tanpa ada pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dan masing-masing pendapat itu disebutkan ala wajib tamsil, sekedar memberi contoh. Nah, maka semua orang, maka kalau kita kembali kepada ayat, maka ayat ini bicara tentang ada seorang yang telah diberi ilmu, telah Allah berikan taufik untuk belajar, segera kenal agama, akan tapi setelah itu dia tinggalkan, namun dia tidak amalkan ilmu agama tersebut, namun dia mengikuti hawa nafsunya, maka jadilah dia orang-orang yang sesat. Seandainya Allah berkehendak dengan iradah kauniyahnya, dengan takdirnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang ini sehingga berada di derajatnya para ulama rabbani, akan tapi karena dia cenderung pada dunia, merasa tenteram dengan dunia, ya, maka dia cuma mengikuti hawa nafsunya. Maka ayat ini berlaku untuk semua orang yang semacam ini, semua orang yang tergolong ahli ilmi, tergolong ulama, namun ulama ufasiq, ya, ulama yang fusaq, yang tidak mengamalkan ilmu karena lebih memilih dunia. Maka dia tinggalkan ilmu, dia keluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan pesanan sponsor, yang penting dia dapat dunia, ya, meskipun bertabrakan dengan ilmunya. Maka ini berlaku untuk semua manusia yang semacam ini. Boleh jadi dia dari Bani Israel, boleh jadi dia penduduk Yaman, boleh jadi dari daerah Balqa, ataupun orang sekarang. Semuanya tercakup dalam ayat ini. Maka penjelasan salaf, beragam penafsiran yang berasal dari salaf di sini karena mereka cuma menyebutkan contoh. Kemudian contoh perbedaan pendapat di kalangan salaf yang kita maknai ayat dengan semua maknanya dan kita katakan bahasanya penafsiran mereka adalah litanwi, adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas khamar dihaqa. Apa makna dihaqa? Kata Ibn Abbas, dihaqa artinya penuh. Mujahid mengatakan mutatabi'ah, berturut-turut, begitu habis diisi lagi. Ikrimah mengatakan jernih. Ya, khamar tersebut adalah khamar yang jernih. Maka di sini terdapat lughatul Quran untuk ka'as. Ka'as itu gelas, akan tapi dalam lughatul Quran yang dimaksud dengan ka'as adalah gelas berisi khamr. Nah, tidak ada pertentangan antara pendapat yang beragam ini. Wal ayatu tahtamiluha. Kenapa? Karena ayat itu mungkin memuat ketiga penafsiran ini. Fatuh mal alaiha jami'an. Maka ayat ini dimaknai dengan tiga makna itu, tiga-tiganya. Wa yakunu kullu qawlin li naw'in minal makna. Sedangkan kita katakan masing-masing pendapat itu cuma menyebutkan satu sisi dari makna dihaqqa. Yang namanya dihaqqa itu maknanya adalah gelas yang penuh, yang penuhnya berturut-turut, ya, begitu diminum langsung diisi lagi, dan yang diisi adalah gelas yang jernih. Maka itulah makna totalitas untuk dihaqqa. Ini makna totalitas dari dihaqqa. Nah, sebagian salaf itu ngambil bagian depannya saja, penuhnya saja. Ulama salaf yang lain ngambil bagian tengahnya, berturut-turutnya saja, dan stoksnya. Maka di sini tidak kita katakan ini ala wajib tamsil, bukan dalam wajib tamsil, namun ala wajib tanwi. Itu salaf itu cuma mengambil sebagian makna dari keseluruhan makna. Kata ini keseluruhan maknanya demikian. Ini terdiri dari tiga unsur makna. Nah, ada yang ngambil unsur yang pertama, ada yang ngambil unsur yang kedua, ada yang ngambil unsur yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan penafsiran dari salaf, dan perbedaannya adalah perbedaan redaksional dan perbedaan makna. Dan ayat tidak mungkin dimaknai dengan makna-makna yang ada ma'an sekaligus, karena makna-makna yang ada atau penafsiran yang ada tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Fatumal al-ayat, maka ayat itu dimaknai dengan makna yang paling kuat minhuma, dari dua penafsiran yang ada atau lebih. Nah, cara menguatkan dan cara merojikan bidalati siyaq au ghairihi, dengan menimbang konteks kalimat atau pertimbangan yang lain. Yang ini tentu setelah pertimbangan sanad. Ini ada tafsir dari beberapa salaf, maka dilihat tafsir dari Ibn Abbas, tafsir dari Ibn Mas'ud, tafsir dari Ubay, mana yang sanadnya sahih sampai Ibn Abbas. Sama kalau misalnya ada tiga penafsiran yang ini bertentangan, dari Ibn Abbas, dari Ibn Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, sanad ke Ibn Abbas dhaif, sanad ke Ibn Mas'ud dhaif, yang sahih sama sanad ke Ubay, ya tentu tidak kita katakan terjadi pertentangan di sini, karena dianggap tidak ada. Namun jika tiga-tiganya itu sanadnya rajih, nah di sini baru perlu kita melakukan tarjih dari sisi yang lain, dari sisi konteks kalimat atau pertimbangan yang lain. Namun jika sebagian sanadnya dhaif, sebagian sanadnya sahih, maka jelas sanad yang dhaif pada sahabat ini dianggap tidak ada. Maka di sini pentingnya penerapan kaidah-kaidah ulama hadis dalam dunia tafsir, terutama untuk penafsiran dari para salaf. Contoh ayatnya adalah, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama haram 'alaikum, yang Allah haramkan atas kalian adalah bangkai, darah daging babi dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Faman itura ghayra baghin, maka siapa yang terpaksa ghayra baghin wala adin, ini ada ikhtilaf tentang makna barhin sama adin, maka tidak kita terjemahkan. Fa in Allah ghafur rahim, maka sini Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah penafsiran Ibn Abbas tentang makna barhin dan adin. Kata Ibn Abbas, ghairu barhin fil maitati, bukan mencari-cari bangkai. Jadi dia terpaksa makan bangkai bukan karena pingin bangkai. Bukan karena berharap-harap kapan yang bisa makan bangkai. Wala adin fi aqlihi, dan tidak melampaui batas dalam memakannya. Namun dia secukupnya untuk menyambung hidupnya saja, bukan menikmati. Wah ini mumpung halal, wah tak nikmati seenak-enaknya. Tidak demikian. Maka itulah yang dimaafkan untuk memakan makanan yang terlarang. Ini penjelasan Ibn Abbas. Penjelasan yang lain, penjelasan yang kedua, penjelasan yang lain dari salaf tentang makna ayat ini, ghairu kharijin 'alal imam, barin di sini dimaknai menurut penafsiran yang kedua dari kata-kata burat, artinya memberontak. Ghairin artinya ghairu kharijin 'alal imam, bukanlah orang yang memberontak terhadap penguasa. Wala adin, tidak pula orang yang melampaui batas, maksudnya adalah asin bi safarih, bermaksiat dengan safarnya. Maka itulah orang yang halal untuk memakan bangkai dalam kondisi terpaksa, karena tidak ada makanan yang lainnya dan dia dalam kondisi kelaparan. Maka menurut penafsiran yang kedua, kalau orang itu safarnya maksiat, dia safar niatnya ingin merampok, dia rumahnya sini misalnya, namun dia safar kemana, ke Sumatera, untuk apa di sana, mau jadi perampok begal jalanan, sana. Ya, mau jadi apa namanya, bajing loncat maksudnya, ya, mau jadi bajing loncat di Sumatera, kok dia akhirnya karena satu dan lain hal tersesat jalan, akhirnya kelaparan dan tidak ada makanan kecuali bangkai. Bolehkah halalkah makan bangkai untuk dia? Menurut penafsiran yang kedua, tidak halal. Dia tetap terhitung berdosa dengan makan bangkainya. Kenapa? Karena makna ayat adalah orang yang tidak bermaksiat dengan safarnya. Maka berdasarkan penafsiran yang kedua, perbedaan tafsir untuk ayat ini menghasilkan perbedaan kaidah fiqhiyah. Menghasilkan perbedaan kaidah fiqhiyah. Penafsiran yang kedua itu menghasilkan kaidah rukhsus syara' ghairu manutun bil ma'asi. Kemudian keringanan-keringanan dalam hukum syariat itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Artinya orang yang bermaksiat tidak boleh mengambil rukhsah safar, rukhsah syariat. Rukhsah syariat itu baru ada kalau tidak dalam maksiat. Ini kaidah fiqhiyah turunan dari tafsir ghairu barhin wala adin dengan penafsiran ghairu kharijin 'alal imam wala asin bisafari. turunannya muncullah kaidah bahasanya rusak-rusak dalam safar itu hanya dikaitkan dengan ketidakmaksiatan dan tidak berkait kalau itu dalam kemaksiatan. Maka seorang yang musafir, seorang yang safar, yang safarnya ini tujuannya untuk maksiat, misalnya safarnya untuk jadi bajing loncat tadi, maka bolehkah dia mengkosong sholat dalam ini? Tidak boleh. Haram hukumnya untuk mengkosong sholat. Bolehkah dia iftar dalam membatalkan puasa dengan alasan musafir dan safarnya adalah safar dalam rangka untuk jadi berbuat maksiat? Maka berdasarkan kaidah ini, tidak boleh, haram untuk safar. Dia wajib untuk tetap puasa. Karena rukhsah syariat tidak berkait, tidak dikaitkan dengan, tidak berkait, tidak akan ada jika itu kemaksiatan. Nah, kalau dari tafsiran Ibnu Abbas untuk ghairu barin wala adin, maka muncul kaidah fikihiyah yang lain yang berseberangan dengan kaidah fikihiyah yang tadi saya sampaikan. Karena menurut penafsiran Ibnu Abbas, gimana seorang pemberontak ya, yang memberontak terhadap penguasa yang sah, gerilya di tengah hutan, kelaparan dan tidak dapat makanan kecuali bangkai. Kalau dari tafsiran Ibnu Abbas, masalah boleh, yaitu memberontak itu dosa yang lain. Adapun masalah dia boleh makan halal apakah tidak untuk dia makan bangkai, ini urusan tersendiri. Kalau ditanya tentang masalah ini, boleh? Boleh. Bukan berarti membolehkan pemberontakan ya. Ini cuma membahasan, bolehkah pemberontak yang kelaparan kemudian cuma nemu bangkai, bolehkah makan bangkai? Ketika kita mengatakan boleh, bukan berarti membolehkan pemberontakan. Ini cuma sebagaimana pembahasan tentang orang yang pelacur yang berbuat zina, itu wajib mandi junub ataukah tidak? Ini cuma pembahasan tentang mandi junub. Kita katakan wajib mandi junub, bukan berarti itu membolehkan zina. Karena dia dalam keadaan junub, junubnya karena zina, maka wajib mandi junub. Namun ini bukan berarti melegalkan dan membolehkan perzinaan. Maka di sini, gimana pemberontak, kelaparan, gerilya di tengah hutan, kelaparan, tidak ada makanan kecuali bangkai. Kalau berdasarkan turunan dari tafsiran dari Ibnu Abbas, maka apa? Boleh. Halal bagi dia makan bangkai. Namun ingat, ini bukan berarti melegalkan pemberontakan. Namun, maka kalau dari tafsiran Ibnu Abbas, maka turun derivat dari tafsiran Ibnu Abbas adalah kaidah fikihiyah. Saya enggak hafal teksnya, namun intinya pokoknya rukhsah safar itu atau rukhsah syariat itu berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang dikaitkan oleh syariat. Berkaitan dengan apa yang dikaitkan oleh syariat. Tidak peduli itu maksiat ataukah tidak maksiat. Jika misalnya rukhsah safar, maka ini ilahnya adalah safar. Maka semua yang ada padanya safar, maka boleh mengambil rukhsah safar. Maka berdasarkan kaidah fikihiyah ini, maka orang yang safar dalam rangka untuk jadi perampok, bolehkah dia kosong sholat? Jawabannya boleh kosong sholat. maka orang yang safar dalam rangka merampok di tempat tujuannya, bolehkah dia batal puasa di jalan karena dia musafir? Jawabannya boleh batal puasa. Karena usah membatal puasa atau qasar ini illahnya adalah safar. Maka jika illah tersebut ada, maka ada rukhsah. Jika ada safar, maka ada keringanan untuk mengqasar salat, kemudian keringanan untuk batal puasa. Maka manakah kaidah fikih yang paling kuat dari dua kaidah fikih ini? Kembali kepada manakah yang paling kuat dari dua penafsiran ini? Mana yang paling rajih dari dua penafsiran salaf untuk makna ayat ghairu baghin wala adin? Wal arjahu al awwalu, dan tafsiran yang lebih kuat adalah penafsiran yang pertama, yaitu tafsiran Ibn Abbas. Dia adalah dalilah fil ayati ala thani, karena tidak terdapat indikator dalam ayat untuk membenarkan penafsiran yang kedua. Lianal maksud, karena maksud ayat adalah mengatakan halalnya makanan-makanan yang disebutkan, yaitu yang haram. Daf'ad darurah, karena untuk mencegah kondisi darurat. Waya waqi'atun, dan kondisi darurat, kelaparan itu terjadi dalam keadaan seorang itu memberontak terhadap penguasa yang sah, atau dalam kondisi safar yang haram dan yang lainnya. Maka berdasarkan penjelasan penulis di sini, maka penafsiran yang kuat terhadap penafsiran Ibn Abbas, sehingga kaidah fiqhiyah yang kuat adalah kaidah fiqhiyah yang kedua yang tadi kita sebutkan. Bahasanya rukhsah safar itu rukhsah syariat berkaitan dengan apa yang dikaitkan oleh syariat, baik itu maksiat ataupun tidak maksiat. Dan perlu diketahui bahasanya menurut ulama yang mengambil kaidah fiqhiyah yang pertama kita sebutkan, bahasanya rukhsah safar itu tidak dikaitkan dengan maksiat, maka mereka berkaitan dengan safar, mereka membedakan antara maksiat bisafarih dan maksiat fisafarih. Maka dibedakan antara maksiat bisafar dan maksiat fisafar. Yang menyebabkan tidak adanya rusah adalah maksiat bisafar, bukan maksiat bisafar. Maksiat bisafar itu menyebabkan tidak adanya rusah. Adapun maksiat fisafar lain, maka tetap mendapatkan rusah. Maksiat bisafar itu maksiat yang tujuannya adalah tujuan maksiat. Maksiat bisafar, maksiat tujuannya maksiat, adalah safar tujuannya maksiat. Dia mau bersafar di sana tujuannya untuk bunuh orang, dia bersafar tujuannya untuk merampok, maka itu maksiat bisafar. Kemudian maksiat fisafar, maksiat fisafar adalah orang ini bersafar tujuannya bukan tujuan tidak bermaksiat di tempat safar, namun di jalan dia bermaksiat. Ya, tujuannya tujuan yang mubah, dia mau boleh jadi silaturahmi atau ziarah. Ya. Namun di jalan ya, dia bermaksiat. Ya, deketi cewek kemudian. Tujuan safar dia bukan maksiat. Gimana kalau maksiat fisafar itu boleh ngambil rusah apa tidak? Nah, kalau maksiat fisafar masih boleh ngambil rusah. Tapi kalau maksiat fisafar, nah, di maksiat tujuannya apa? Karena nemui pacar di sana. Nah, itu maksiat fisafar. Kalau pakai kaidah yang pertama, tidak boleh dia kosong, tidak boleh ini buka. Karena tujuannya adalah tujuan maksiat. Tapi kalau maksiatnya fisafar, tujuannya tujuan baik, tujuan mubah, namun dia selingi perjalanan itu, terseling dengan maksiat. Nah, maka ini selingan semacam ini menurut kaidah fiqhiyah yang pertama yang kita sebutkan ini tetap membolehkan untuk mengambil qusah. Pemisalan akhir, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kalian mencerai istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, sebelum ada hubungan suami istri. Wa qad faratun lahunna faridah, dan kalian telah menetapkan mahar sekian mahar untuk istriku. Dan sebelum dia apa-apakan sudah dicerai. Fanisfu ma faratum, maka kalian punya kewajiban untuk menyerahkan setengah apa yang telah ditetapkan. Dia mengatakan maharnya 10 juta. Maka sebelum dia apa-apakan kok sudah dicerai, maka wajib menyerahkan 5 juta. Illa ayyafuna, kecuali jika perempuan, pihak perempuan memaafkan. Kecuali jika pihak perempuan memaafkan, ya udah gak usah lah. Ya, karena kamu belum ngapa-ngapain saya, udah mas. Bawa pulang itu 5 juta itu. Ayyafalladhi biyadhi uqdatun nikah, atau memaafkan orang yang di tangannya lah akad nikah. Maka tentang siapakah Allah dibiati uqdatun nikah terdapat khilaf di antara salaf. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan Allah dibiati uqdatun nikah maknanya adalah az-zauju. Maknanya adalah suami. Kecuali jika suami memaafkan. Artinya apa? Ya sudahlah, ini 10 juta. Aslinya kan wajibnya saya punya kewajiban setengah. 5 juta kewajiban saya. Ya, berhubung kalau tadi istri memaafkan, maka udah pulang kan, ini bawa sana pergi 5 juta saya nggak butuh. Atau suami kalau pakai penafsiran Ali, atau suami memaafkan di sini berlapang hati, maka wajibnya cuma setengah, yaitu 5 juta, namun dia serahkan utuh yaitu 10 juta. Sedangkan nafas mengatakan yang dimaksud dengan Allah di biati utak tunika adalah wali, kecuali jika wali memaafkan. Kalau kecuali wali memaafkan, maka maknanya sama dengan perempuan memaafkan. Maka jika pihak perempuan atau walinya memaafkan, pulangkan ya, ini bawa sana mahamu. Maka berarti enggak perlu, enggak ada kewajiban membayar mahar. Perbedaan pendapat dan penafsiran yang paling kuat dari dua penafsiran salaf di sini adalah penafsiran yang pertama, itu penafsiran Ali. Didalatil makna Ali. Apa indikator kita menangkan, kita pilih penafsiran Ali adalah karena pertimbangan makna. Pertimbangan makna. Kalau makna ayyafal ladzi biyadi uqdatun nikah itu kewali, maka di sini terlihat makna ayat itu agak kurang sinkron. Dan apa hubungan wali, apa kewenangan wali dalam masalah ini? Karena wali tidak punya kewenangan atas mahar anaknya. Maka tidak pas kalau wali punya kewenangan dalam masalah mahar. Masalah mahar dalam kasus semacam ini. Ini pertimbangan makna. Kemudian yang kedua, qatu ya fihi hadisun. Telah diriwayatkan tentang ayat ini satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini penulis mengatakan ruya untuk mengisyaratkan dhaifnya hadis tentang hal ini. Namun hadis dhaif dalam hal ini jadi pertimbangan, kita jadikan sebagai indikator tambahan untuk menguatkan penafsiran Ali bin Abi Thalib dalam masalah ini. Nah kalau kita tafsirkan dengan sebagaimana penafsiran Ali, itu makna ayat lengkap. Ya kecuali pihak istri yang memaafkan, maka gak ada kewajiban bayar. Atau pihak suami yang berlapang hati sehingga dia bayar utuh. Maknanya makna ayat jadi sinkron. Kemudian berikutnya adalah tarjamatul Quran, penerjemahan Al-Quran. At-tarjamatul lughatan, terjemah dalam bahasa Arab, tutlaku ala ma'anin, memiliki beberapa makna. Namun intinya semuanya kembali kepada satu makna, yaitu menjelaskan dan menjelaskan. Semisal menerjemahkan bahasa, itu artinya menjelaskan. Intinya adalah kembali kepada penjelasan. Demikian pula biografi biografi seseorang dalam bahasa Arab disebut tarjamah, tarjamatul mu'alif. Artinya penjelasan tentang siapakah dia, tentang siapakah penulis buku ini. Maka intinya adalah semua kata tarjamah dalam bahasa Arab intinya mengandung makna menjelaskan. Sedangkan secara istilah maka tarjamah di sini maknanya adalah mengungkapkan anil kalam satu kalimat dengan menggunakan bahasa yang lain. Ya, satu kalimat yang disampaikan dalam bahasa A diungkapkan dengan menggunakan bahasa B. Sehingga tarjamatul Quran adalah at-ta'bir an ma'nahu, mengungkapkan makna yang dimaksud oleh Al-Quran dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa Arab, maka dengan menggunakan bahasa non-Arab, boleh jadi bahasa Jawa, boleh jadi bahasa Indonesia. Dan terjemah Al-Quran itu ada dua macam, terjemah harfiah. Terjemah harfiah adalah ayudok terjemah tukul kalimatin bi'iza'iha, diletakkanlah terjemah untuk masing-masing kata lurus dengan kata itu. Kata ini terjemahnya ini, kata yang kedua terjemahnya ini, kata yang ketiga terjemahnya ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah terjemah maknawiyah atau tafsiriyah. Pengertiannya adalah ayu akbar an maknal kalam, diungkapkanlah makna satu kalimat bilughatin ukhra dengan menggunakan bahasa yang lain, min ghairi mura'atil mufradat wa tartib, tanpa memperhatikan mufradat, kosakata, makna masing-masing kosakata, dan tanpa memperhatikan urutan kata dalam Al-Quran. Al-Quran urutannya demikian. Namun namun kita terjemahkan tanpa memperhatikan urutan. Misalnya karena ayat Al-Qur'annya adalah jumlah fi'liyah, ya. Fi'il dulu baru fa'il, dan ini tidak sejalan dengan bahasa Indonesia, maka dalam bahasa Indonesia tetap subjek dulu baru predikat. Ya. Tidak ada kemudian pergi Muhammad, namun Muhammad pergi. Maka ini tidak memperhatikan tertib, tidak memperhatikan urutan kata yang ada di urutan kata yang ada pada Al-Qur'an. Maka contoh tarjamah harfiah adalah ayat tarjam, diterjemahkanlah kata-kata yang ada dalam ayat ini. Misal dalika, contohnya adalah firman Allah, inna jalnau Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, yang kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan dalam berbahasa Arab supaya kalian bisa memikirkannya. Surat Zuhruf ayat yang ketiga ini jadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena mereka mengatakan bahasanya ja'alna, maknanya khalaqna. Sehingga inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, berarti inna khalaqnahu Qur'anan Arabian. Maka ayat ini jadikan ditafsirkan oleh Mu'tazilah dan jadikan dalil bahasanya Al-Quran itu makhluk. Dan ini adalah di antara bukti, bahasanya di antara sebab kesesatan adalah ketidakfahaman bahasa Arab. Maka di antara sebab orang itu terjumus ke dalam kesesatan adalah enggak faham kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka Mu'tazilah bisa-bisanya berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan Al-Quran makhluk itu karena tidak paham bahasa Arab. Kalau Mu'tazilah itu mereka paham dan perhatian dengan kaidah bahasa Arab, maka mereka akan mengetahui bahasa ja'ala dalam bahasa Arab itu punya dua bentuk. Ada ja'ala itu memiliki satu maf'ul, dan ada ja'ala yang memiliki dua maf'ul bih. Kalau ja'ala itu memiliki satu maf'ul, maka ja'ala di situ bimakna khalaqa. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Ada ayat yang mengatakan wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Artinya wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan dan cahaya. Namun jika ja'ala itu memiliki dua maf'ul bih, maka ja'ala maknanya adalah sayyara. Maka ja'ala maknanya adalah sayyara. Dan ja'ala dalam ayat ini memiliki dua maf'ul bih. Inna ja'alnahu, maf'ul bih pertama, Qur'anan, maf'ul bih kedua. Sehingga kaidah dalam bahasa Arab menolak untuk menafsirkan ja'ala di sini dengan khalaqa. Sehingga menjadikan ayat ini untuk dalil kalau Al-Quran itu makhluk adalah bukti kebodohan tentang bahasa Arab. Maka di antara sebab kesesatan, tersesatnya orang ke dalam kesesatan dalam masalah akidah, di antara sebabnya adalah karena ketidakfahaman, tidak memiliki kepahaman yang mapan tentang bahasa Arab. Sehingga makna yang benar untuk ayat ini, inna sayyarnahu Qur'anan Arabian, ya kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab, namun bukan berarti kami ciptakan, namun kami jadikan. Kami menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab. La'alakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya. Maka terjemah harfiah untuk ayat ini adalah ayat tarjam diterjemahkan kata-kata yang ada dalam ayat ini, kata per kata. Yutarjam, kita terjemahkan inna maknanya demikian, kemudian ja'alnahu, kita maknakan demikian, dan Qur'anan maknanya demikian, Arabian maknanya demikian, wahakadha, dan seterusnya. Fatarjamatul maknawiyah, maka sedangkan terjemah maknawi adalah yutarjam, kita terjemahkan makna ayat kullaha secara total, biqot in nazar, tanpa melihat makna dari masing-masing kata dan urutannya. Maka terjemah maknawiyah itu dekat dengan tafsir ijmali. Maka terjemah tafsiriyah itu pengertiannya mirip-mirip dengan makna ijmali atau tafsir ijmali. Kalau terjemah maknawiyah kita katakan sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian bisa memikirkannya. Ini terjemah maknawiyah untuk ayat yang boleh contohkan. Kalau makna ijmali, maka makna ijmali akan mengatakan dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab supaya manusia bisa memikirkan kandungan ayat tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Maka kalau makna ijmali atau tafsir ijmali itu adalah terjemah maknawiyah ditambahi sedikit bumbu di depan atau di belakang, tidak kita katakan sesungguhnya kami, namun dikatakan Allah dalam ayat ini Allah mengatakan, maka kita ganti dengan Allah. Maka ada sedikit bumbu di depan, di tengah, atau di belakang. Nah, itu makna ijmali atau tafsir ijmali. Maka tafsir ijmali dengan terjemah maknawiyah itu berdekatan, mirip. Dan kita katakan makna ijmali itu lebih luas sedikit, lebih luas sedikit daripada tafsir maknawi. Ya, tentang hukum terjemah Al-Quran, maka akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.